بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita terus mengkaji firman-firman Allah ayat demi ayat, hari demi hari. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik bagi diri kita dalam meniti hidup dan kehidupan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Para pendengar yang kami cintai, pada hari ini kita telah sampai kepada surah Al-A'raf ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, yaitu mendustakan hari akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas pada hari yang berbahagia ini sangat terkait dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustaz Zainal Arifin pada hari yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam orang-orang yang sombong, orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang melupakan dan mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian pada ayat ke-147 ini kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih lanjut tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terpapar pada kejadian di alam semesta ini, tetapi juga ayat-ayat Allah yang berupa Al-Quran. Kita melihat betapa sebenarnya telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah tertulis juga di dalam Al-Quran kerisauan beliau tentang umat yang meninggalkan Al-Quran. Di dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Qur'an ini di belakang mereka. Hari ini kita menyaksikan betapa banyak umat Islam yang tidak lagi atau enggan membaca Al-Qur'an. Mereka lebih sibuk dengan membaca koran daripada membaca Al-Qur'an. Mereka bahkan tidak pernah menyentuh Al-Qur'an kecuali pada saat-saat tertentu saja. Walladzina kadzdzabu biayatina. Tentu ayat-ayat yang dimaksud di sini bukan hanya ayat-ayat kauniyah, tetapi juga ayat-ayat Al-Qur'an. Waliqa'il akhirah, dan begitu juga berkaitan dengan pertemuan pada hari akhirat nanti, ya, yaitu hari pembalasan. Orang yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah beriman kepada hari akhirat. Karena apa? Hari akhirat itu adalah hari pembalasan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Habitat a'malu. Apapun yang mereka lakukan daripada kebaikan, maka tidak akan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin akan berdiskusi dengan para asatiz kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Mungkin kita awali Ustaz Perdana dari suatu pertanyaan begitu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini seakan-akan rasa rahmat dan rahimnya itu hilang? Habitat a'maluhum. Sehingga betul-betul hilang amal ibadah mereka dan tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang sedang terjadi begitu Ustaz? Iya, menarik sekali Ustaz Ardi. Sebelum itu saya ingin juga menegaskan bahwa di sini Allah mengulangi kembali kata-kata kadzabu biayatina. Yeah. Setelah di dalam ayat 146 di penghujung ayat Allah mengatakan kadzabu biayatina. Sure. Ada dua kali pengulangan. Nah, apakah ketika mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah sikap mereka ini logis dan pantas ketika Allah sudah memberikan nikmat yang besar kepada manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dirinya, menciptakan, memberikan dia keturunan, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kan? Di dalam keterangan Al-Qur'an Allah mengatakan sakharalakum ma fis samawati wal ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sudah tundukkan langit dan bumi untuk manusia. Apakah dapat diterima lagi alasan mereka ketika mereka masih wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin, ketika mereka masih juga mendebat Allah, mengkufuri Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang logis di sini ketika mereka masih tetap berada di dalam kekufuran dan keingkaran mereka. Oleh karena itu tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan mensia-siakan seluruh amalan yang mereka lakukan, karena sudah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan tanda-tanda kekuasaannya. Kenapa ini tidak masih mau juga untuk diambil? Apakah wajar seorang anak yang sudah mendapatkan kasih sayang orang tuanya, sudah diberikan kebutuhan sebanyak-banyaknya, disekolahkan setinggi-tingginya, tapi ternyata dia malah durhaka kepada orang tuanya? Tentu bukan merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu lebih tidak wajar lagi karena hal ini dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan apapun yang diinginkan oleh manusia. Iya, apakah ini juga dikaitkan dengan pendustaan itu tadi, Ustaz Zainal? Mungkin terhadap ayat-ayat Allah atau terhadap agama yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita lihat di sini ada istifham ingkari sebenarnya di akhir dari ayat ini, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, gitu Ustaz. Iya. Jadi masalah habitat a'maluhum, sia-sia semua amal perbuatan mereka, itu terkait erat dengan kata kunci atau password. Kata kuncinya adalah iman. Jadi kenapa habitat a'maluhum, kenapa sia-sia perbuatan mereka? Karena tidak beriman. Maka disebutkan dalam ayat suci Al-Quran yang begitu banyak, innal lazina amanu wa amilu sholihati, seseorang akan mendapatkan nilai amal solehnya ketika dia beriman. Ketika iman tidak ada, amal soleh yang banyak menjadi haba mansuro, haba mansuro, berterbangan bagikan angin, tidak ada nilainya. Atau disebutkan juga dengan fata morgana di ayat yang lain, laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. An-Nur ayat 39. Kenapa? Karena tidak beriman. Dalam bahasa lain yang diterangkan oleh Ustaz Perdana, karena kazzabu bi ayatina, mendustakan, mengkufuri. Itu bahasa lain dari tidak beriman, artinya kufur, atau juga disebut dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika iman tidak ada, amal menjadi sia-sia. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengilustrasikannya sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Ketika seorang pegawai, staf atau buruh bekerja di perusahaan A, tentu saja dia akan percaya dan mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh perusahaan A tersebut. Setelah selesai dia bekerja sebulan, dia tidak akan mungkin meminta kepada perusahaan B untuk menggaji dia. Karena apa? Karena tidak logis. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, manusia beriman atas nama Tuhan, beramal atas nama Allah atau bukan atas nama Allah. Ketika dia beramal soleh, membantu, mungkin ada bantuan bencana, ada orang kafir membantu miliaran atau triliunan, ada corporate social responsibility, atau ada namanya relawan, atau ada namanya filantropi, semua bantuan-bantuan yang sifatnya kemanusiaan, ketika itu tidak didasarkan oleh ketuhanan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu tetap dinilai nol besar. Kenapa? Karena Anda berbuat boleh jadi hanya untuk dikenang bahwa Anda adalah donatur. Atau boleh jadi supaya perusahaan Anda menjadi perusahaan yang terkenal dengan peserta di CSR, CSR-nya berjalan. Atau boleh jadi dia ingin mendapatkan penghargaan di akhir hayatnya, ada monumen yang disebutkan ini adalah seorang pahlawan. Ketika dia tidak mengingat Allah sama sekali dalam amal dia, sama seperti perusahaan A yang memperkerjakan B, maka tidak layak si B si staf dan buruh tadi, maka tidak layak dia meminta kepada perusahaan B gaji dan upahnya. Jadi wajar dan itu merupakan rahmat Allah ketika dia tidak memberi upah kepada orang yang memang tidak pernah di dalam hatinya sedikit pun iman kepada dirinya. Iya, jadi kalau kita melihat dari penjelasan Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana tadi, para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa amal ibadah itu tentu diawali dari suatu niat, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan para sahabatnya dan kita umat pengikutnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu bermula daripada niat, dan karena niat itu pulalah dia mendapatkan ganjaran daripada perbuatannya. Nah Ustadz Perdana, kadang-kadang kan kita menjumpai Ustadz, ada orang, katakanlah orang non-muslim atau orang kafir begitu, membantu untuk sosial atau bahkan untuk masjid. Ini kira-kira bagaimana Ustadz? Artinya, apakah itu termasuk juga dalam kategori habitat a'maluhum? Padahal mereka kan seperti kata Ustadz Zainal tadi, berbuat baik sebenarnya begitu. Iya, apa yang digambarkan oleh Ustadz Janal tadi bahwa iman merupakan salah satu syarat diterimanya amalan seseorang. Iya. Ketika seseorang beriman, maka dia yakin bahwa apa yang dilakukannya itu karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak beriman, maka dia menganggap apa yang dilakukannya itu adalah atas dasar keinginan sendiri, bukan atas dasar perintah apapun. Jadi ketika ada orang non-muslim untuk berinfak atau memberi bantuan kepada umat Islam, apakah kepada masjid atau kepada yang lainnya untuk sosial, maka dalam hal ini walaupun ia melakukan kebaikan, tetap kebaikannya itu hanya sebatas dibalas di dunia saja. Ketika dia berbuat baik, maka orang akan berbuat baik kepadanya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang orang non-muslim ini walaupun dia berbuat kebajikan sebanyak apapun, tetap tidak mendapatkan nilai apapun di mata Allah Subhanahu wa taala karena memang dia tidak beriman kepada Allah. Sama saja seseorang melakukan katakanlah misalnya dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh presiden. Tapi ketika dalam pemilihan presiden itu dia tidak pro kepada presiden itu tapi calon kepada yang lain, tentu sang presiden yang terpilih ini sudah menganggap dari awal, oh dia dahulu bukan tim pemenangku atau orang-orang yang mensosialisasikan diriku, jadi apapun yang dilakukannya silakan, tetap tidak ada penghargaan di mataku. Tapi satu hal yang saya ingin bahas di sini adalah bahwa sebenarnya ketika Allah mengatakan kazzabu bi ayatina walika'il akhirah ahbitat a'maluhum, ini adalah merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami ini hanya terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, hanya kepada orang-orang yang hanya kufur dan ingkar saja, tetapi juga akan bisa terimbas kepada umat Islam yang walaupun mereka itu yakin kepada Allah, tapi tanpa disadari di dalam sikap dan perbuatannya ternyata mereka itu kazzabu bilika'il akhirah. Mereka itu mendustakan keberadaan hari akhirat. Ketika mereka suka-sukanya saja berbuat di dunia ini, tidak melakukan kebaikan atau melakukan kezaliman, sebenarnya orang seperti itu sudah menganggap akhirat itu tidak ada secara pemahamannya, walaupun bukan secara keyakinan. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu satu catatan penting yang dapat kita ambil di akhir daripada pertemuan yang sangat singkat ini, bahwa amal, niat, dan iman ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka daripada itu, mari kita pelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dijadikannya, telah diberikannya hidayah sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan mari kita jaga hidayah ini, keimanan ini dengan amal ibadah kita yang kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita taati aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan perintahnya dan kita jauhi diri kita sejauh-jauhnya daripada larangan Allah. Insyaallah itulah akan yang mendatangkan ketenangan dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan membawa kita kepada kesuksesan yang sebenarnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin waktu jualah yang sangat membatasi pertemuan kita kali ini. Insyaallah ikuti terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Insyaallah kita akan mendapatkan inspirasi dalam kehidupan kita, dan inspirasi yang terbaik adalah berasal dari Al-Qur'an. Semoga hidup kita menjadi lebih baik dan bermakna dengan membaca Al-Qur'an. Saya Ardiansah, bersama Ustaz Zainal dan Ustaz Ferdana mengucapkan terima kasih ala husni mutaba'atikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.